Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kasih al-tayi wa mubarakati. Kama yukurukuna wa yukurukuna wa ashadu la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula a'udhu billahi minasyaitan rajim. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Jamaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tentang Bani Israil atau orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadna mitsaqakum," yakni wadhkuru. Ingatlah wahai Bani Israil. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. La tasrifuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum. Yani jangan kalian menumpahkan darah sesama kalian. Jangan kalian perang saudara. Jangan kalian bertikai. Baik. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kemudian jangan kalian saling mengusir keluar dari kampung atau negeri yang kalian tempati tinggal. Di perang saudara ya tentunya saling mengusir satu dengan yang lainnya ketika satunya kalah. Dilarang dalam syariat mereka. Wala tukhrijuna anfusakum, Allah mengatakan anfusakum karena mereka adalah orang yang sama. Jadi satu tubuh sesungguhnya. Mereka orang-orang Yahudi. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kalian pun mengaku itu. Jadi mengakui keadaan itu. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikannya bahwa itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, aturan yang Allah Subhanahu wa taala aturkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kenyataannya kalian saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Taqtuluna anfusakum. Berikutnya waktu khrijuna fariqan minkum min diyarihim, kemudian saling mengusir sebagian atas yang lainnya dari negeri-negeri mereka. Tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan, kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Terkhusus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum dia hijrah ke Madinah, Orang-orang Madinah ada Aus dan Khazraj. Mereka saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Ternyata orang-orang Yahudi ada yang memihak kepada Aus, ada juga yang memihak kepada Khazraj. Tentunya ketika mereka saling memihak dari kedua kubu yang saling memerangi, ya tentunya mereka harus ikut perang. Barakallahu fikum. Harus saling membantu dari pihaknya yang dia dukung, yang dia bela. Ya terjadi akhirnya saling memerangi. La haula wala quwwata illa billah. Wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kemudian kalau datang kepada kalian usara, yakni tawanan perang, baik, kalian pun membebaskannya. Barakallahu fikum. Kalian membebaskannya karena kalian menganggap mereka itulah saudara kalian sendiri, sesama Bani Israel, sesama orang Yahudi. Baik, kalian membebaskannya, menebusnya dengan uang kalian, harta kalian. Di satu sisi kalian saling memerangi. Baik, padahal haram kalian saling memerangi. Kemudian kalian saling mengusir keluar dari negeri kalian. Itu haram atas kalian. Tapi ketika ada tebusan yang, ada tawanan perang yang harus kalian tebus, kalian belum menebusnya. Ini satu yang bertolak belakang. Kalau memang kalian mau merangi, sudah selesai, tidak perlu ditebus-tebus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ini termasuk orang-orang yang mau mengimani sebagian Alkitab dan mengkafiri sebagian yang lainnya? Baik. Mestinya kalau kalian mau imani, imani semuanya, menjalankan, jalankan semuanya. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Min jami'i jawanibihi, dari semua sisinya. Bukan di satu sisi kencang, semangat, di sisi yang lain kendor. Barakallahu fikum. Lemah, bahkan mereka tidak menjalankannya. Tapi semua sisi, dari sisi-sisi ajaran dan syariat ini. Oleh karena itu ditegur mereka, apa tu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Baik. Mereka memilih apa yang mereka cocoki, mereka senangi. Dan kemudian yang mereka tidak merasa cocok, mereka tinggalkan, mereka abaikan. Masya Allah. Ini bukan cuma untuk Bani Israel, tapi semua umat. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ma jazaa'u man yaqulu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan yang seperti itu, beriman kepada sebagiannya, mengkafiri sebagiannya, kecuali kerendahan dan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, dan di hari kiamat mereka dikembalikan ke azab yang paling pedih. Di dunia ini mungkin mereka dalam kondisi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesengsaraan, dengan berbagai macam modelnya. Akan tetapi di hari akhirat lebih berat lagi, lebih menyakitkan lagi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa-apa yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. Ini perangai mereka. Baik. Kebiasaan mereka. Ulaika alladziina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itulah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk kehidupan dunianya. Mereka menginginkan harta benda duniawiyah ketimbang kenikmatan ukhrawiyah. Mereka dikatakan ulaika alladziina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau ini yang terjadi, fala yukhaffafu anhum al'adzab wa lahum yunsarun, maka tidak akan diringankan untuk mereka azab nanti di hari kiamat dan mereka pun tidak ditolong. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan walaqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa alaihissalatu wassalam al-kitab, yakni at-Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, kemudian kami utus setelahnya rasul-rasul. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, kemudian kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, yakni al-Injil. Wa yadnahu bi ruhil qudus, dan kami tolong, kami kuatkan dia dengan ruhul qudus Jibril. Kami kuatkan dia dengan ruhul qudus, yakni Jibril. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, apakah setiap datang kepada kalian rasul yang kalian tidak senangi, yang kalian tidak cocok, kalian pun berlaku takabur, sombong, tidak mengimaninya, tidak mau mengikutinya. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian kalian dustakan, sebagian lain kalian lancang sampai membunuh para rasul tersebut. Dan ini sudah merupakan sifatnya dari orang-orang Yahudi. Dari yaqtuluna al-anbiya, bukan satu, barakallahu fikum, banyak nabi yang mereka usahakan, upayakan untuk mereka bunuh. Mereka sepakati. Mereka sepakati, barakallahu fikum, sisi keburukan mereka yang luar biasa. Baik. Yaqtuluna al-anbiya, dan mereka tidak heboh-heboh dengan pembunuhan itu. Selesai pembunuhan, selesai. Kembali mereka ke pasar-pasar mereka. Tidak ada cerita berkabung, berseri hati, tidak ada. Setelah selesai pembunuhan, kembali mereka dengan aktivitas mereka. Pegebun kembali ke kebun mereka, pedagang kembali kepada perdagangan mereka, orang-orang pasar kembali ke pasarnya. Aktivitas seakan tidak ada sesuatu yang terjadi dari perkara besar. La haula wa la illa billah. Sampai Nabi Isa alaihi salatu wasalam, mereka usahakan dan upayakan untuk mereka bunuh. Barakallahu fikum. Baik, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, usaha upaya mereka untuk mereka bunuh dengan berbagai macam cara. Baik. Rasulullah SAW diundang untuk di barakallahu fikum dilakukan berbagai macam makar. Baik. Tapi semuanya gagal. Bahkan seorang perempuan Yahudiyah memberikan daging panggang. Baik. Dari seekor kambing muda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibubui racun. Dibubui racun. La haula wa la illa billah. Sampai meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah pengaruh dari racun itu sendiri. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Dan beberapa orang sahabat meninggal dunia karena makan dari daging panggang tersebut. Ini usaha upaya yang mereka lakukan. Terhusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ketika perempuan Yahudi itu ditanya, setelah adanya seorang atau beberapa orang yang meninggal dunia gara-gara makan daging itu, ditanya, kenapa engkau melakukannya? Tapi memang rencananya yang dibunuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakannya. Maka perempuan itu mengatakan, kalau memang engkau adalah rasul, engkau tidak akan mati dengan racun itu. Tapi kalau engkau bukan rasul, maka kami akan istirahat dari kedustaan yang engkau bawa. La haula wala illa billah. Sekali lagi, ini perangai dan sifat mereka. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau kalian mampu membunuhnya, kalian pun membunuhnya. Wala haula wala quwata illa billah. Baik. Usaha upaya mereka lakukan luar biasa. Wa qalu qulubuna gulf. Mereka pun mengatakan qulubuna gulf. Baik. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada gilaf. Gilaf itu pembungkus. Hati kami terbungkus dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, sehingga keras, tidak bisa ditembus oleh hidayah. La haula wala illa billah. Padahal mereka tahu apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu wasallam adalah kebenaran. Baik, tapi hasad. Waqalu qulubuna gulf bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Masyaallah. Karena kekufuran mereka, penentangan mereka. Baik. La haula wala illa billah. Sedikit di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa dihitung jari mereka. Ya, ini orang-orang Yahudi yang masuk ke Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sedikit. Padahal mereka tahu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti seorang ayah, seorang ibu mengenali anaknya sendiri. Baik. Seorang ayah ibu tentunya paling kenal tentang anaknya. Mulai dari lahirnya, bagaimana dia memeliharanya sampai dia dewasa. Baik. Sifat-sifatnya, perangainya, akhlaknya, dia tahu semua. Karakternya. Baik. Ini mereka tahu dari Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat tahu, sangat paham, mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka enggan untuk beriman. Enggak mau, hasad. Mereka mengatakan qulubuna gulf. Hati kami tertutupi. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah melaknati mereka karena kekufuran mereka. Qalilan ma yu'minun. Sedikit sekali di antara mereka yang beriman, atau sedikit sekali iman mereka yang sama, juga tidak bermanfaat. Ada iman mereka tapi tidak bermanfaat. Barakallahu bikum. La haula wala illa billah. Baik. Iman yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena iman ini adalah i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan, kemudian amalun bil arkan. Itulah iman sesungguhnya. Kalau cuma sekedar yakin tapi tidak mau menjalankan syariat, bahkan menentangnya, maka orang kafir. Sama seperti kafirnya iblis. Iblis adalah makhluk yang dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat. Paling paham, paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajib disembah, diibadahi. Tapi ketika dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dicap kafir dia. Lalu terus keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap. Barakallahu fikum, karena tidak sempurna dalam pengertian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan kalbu dan mengucapkan dengan lisan. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita turut kafaratul majlis subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Thank you.